به وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. Pasal yang baru yaitu nau yang kedua, perbedaan al-khilaf al-waqi', al-khilafu al-waqi'u, perbedaan tafsir yang terjadi, yang ada, yang terjadi ini itu dari dalam tafsir min jihatil istidlal, dari sisi istidlal, pengambilan dari. Nah, ya, saya boleh baca. Hadasata ba'da tafsiri sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin, fa inna tafasiro allati yadhkuru fiha kalamun ha'ulai sorfan sorifan la yakadu yujadu fiha syai'un min hatainil jihataini, mislu tafsiri Abdul Razzaqi Waqi'i wa Abdi bin Humaydin wa Abdul Rahman bin Ibrahim Duhaimun ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن روهويه وباقي بن مخلد وباقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذري وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير wa ibnu abi hatim wa abi sa'id al-ashadj wa abi abdullah ibnu majah. Ini berarti semua majrur ya, karena mislu tafsiri abdi razzaq wa waqi'in wa abi abdullah ibnu abi majah Ibn Majah cukup. Karena ada di pelajaran, ingat gak biografi para imam di pelajaran kita ilmu mustalah hadis? Ingat gak di ilmu mustalah hadisnya Syekh Al-Utsaimin? Terus? Wa ibni Mardawaihi. وأحدهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريدها بكلامه من كان من الناطقين باللغة العربية من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمنزل عليه والمخاطب به. Ya, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah ta'ala. Faslun bin nawi tsani al-khilaf al-waqi' fi tafsir min jihati al-istidlal. Nah, kata beliau, wa amma nawi tsani min sababai ikhtilaf. Adapun jenis yang kedua dari dua jenis perbedaan pendapat dalam tafsir, wa huwa ma yu'lamu bil istidlal la bin naql, yaitu yang diketahui dengan istidlal, dengan tata cara pengambilan dalil, proses mengambil dalilnya bisa seperti itu, gimana istidlalnya, wajibul istidlalnya, ya, bukan dengan kutipan. Fahada aktsaru ma fihi khata' al-khata'u min jihatain. Maka tafsir seperti ini, ya, tafsir seperti ini yang paling sering terjadi kekeliruan, ya, min jihatain, dari dua sisi. Ya, hadasata ba'da tafsir sahabah. Tentunya kesalahan ini kedua-duanya, dari sisi nakal dan dari sisi istidlal, kedua tafsir ini terjadi setelah tafsirnya sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, tabi'in biasa. Ya, sudah. Fa inna tafsira, karena tafsir-tafsir allati yudhkaru fiha kalamu haula'i, karena seluruh tafsir-tafsir yang disebutkan komentar pernyataan mereka para imam, ya, yang disebutkan semua komentar mereka, tafsir-tafsir yang memuat komentar para sahabat dan tabi'in ini, sarifan la yakadu yujadu fiha syai'un min hatain jihatain. Ya, ini jarang, ya, memuat, jarang didapati sedikit saja dari dua sisi di atas, yaitu dari sisi nakal dan dari sisi istidlal. Semisal tafsir Abdul Razak, ya, lihat di footnote Abdul Razak bin Hammam bin Nafi al-Humayri as-San'ani ahadul a'immah ala alam al-Huffaz, salah satu dari kalangan tokoh al-Huffaz, para penghafal hadis. Akhada'an Ibn Jurayj, beliau mengambil hadis dari Ibn Jurayj, Hisham bin Hassan, ya, dibukannya dari Saur bin Yazid dan dari Ma'mar dari Malik. Wa rahala ilaihi a'immatul muslimin wa siqatuhum wa akhadu anhum, dan para imam-imam muslimin bahkan rihlah sampai berpergian menuntut ilmu hadis kepada beliau dan mengambil ilmu hadis. Imam Ahmad menyatakan, lam asma minhu syai'an lakinnahu rajulun yu'jibuhu akhbarun nas. Oh, Imam Ahmad sampai menyatakan, saya enggak pernah mendengar, ya, lam asma minhu, saya tidak pernah mendengar hadis dari beliau sedikit pun, namun orang-orang, ya, kagum pada beliau. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 126 Hijriah, wafat pada tahun 211 Hijriah. Waqi', kemudian Waqi' bin Jarrah, Ibnu Mulaih, Ar-Raqashi, Al-Kufi, ahadul a'immatil a'lam. Akhadha an Hisham bin Urwah wa Ibnu Aun wa Syu'bah. Wa huwa min syuyukh al-Imam Ahmad wa tabaqatihi. Beliau mengambil hadis, mengambil ilmu dari Hisham bin Urwah, dari Aun, dari Ibnu Aun, dari Syu'bah, dan juga Syu'bah. Beliau diantara gurunya Imam Ahmad dan satu tabaqat dengannya. Imam Ahmad menyatakan, ma ra'aitu mislahu fil ilmi wal hifzi wal itqani ma'a khusyu'in wa wara'in. Kata Imam Ahmad, saya enggak pernah melihat orang semisalnya dalam masalah ilmu, hafalan, ya, kemutkinan, itu disertai dengan sikap khusyuk beliau, sikap wara' beliau. Beliau diwafatkan pada tahun 192 Masehi, Hijriah, afwan. Kemudian Abdurrahman bin Humaid Ibn Nasr Al-Kissi, ya, akhada an Ali bin Asim wa Muhammad bin Bashar wa Abdul Razzaq wa Nadar ibn Shamit, akhada anhu Muslimun wa Tirmidzi. Nah, setelah disebutkan guru-gurunya, yang mengambil ilmu darinya adalah Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Yang keduanya tilmidz Bukhari. Qala Ibnu Hajar bi taqrib, Ibnu Hajar mengatakan di taqrib siqatun hafidun. Beliau adalah seorang perawi yang imam yang siqah yang hafid. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya, disebutkan nama imam ya Abdul, kemudian Abu Bakar bin Munzir, Sufyan bin Uyainah, Sunaid, Ibnu Abi Jarir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abi Sa'id Al-Ashaj, Abu Abdullah bin Majah, wa Ibnu Mardawai. Ahaduhuma, ya, setelah disebutkan ahaduhuma, golongan yang pertama, ya, golongan yang pertama, ya, ha? Abdurrahman ibnu Ibrahim bin Madhuhaim belum. Mana mak ada? Ada di footnote enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Ahaduhuma, salah satunya atau golongan yang pertama. Yaitu wa qaumun i'taqadu ma'ani summa arada hamlal alfadil qur'ani 'alaiha. Itu suatu kaum yang mereka meyakini ya, sejumlah makna dalam Al-Quran, kemudian aradu hamla, kemudian mereka hendak membawa al-halfadi hamla al-fadi al-Quran, membawa lafad-lafad Quran alaiha, kepada makna-makna yang mereka yakini tadi. Nah, berarti ini kekeliruannya dari sisi apa ini? Ya, dari sisi ijtihad. Ini kelompok yang pertama ini. Wasani, kelompok yang kedua, qaumun fassaru Al-Qur'an bi murajjah bi mujarradin ma yasughu ayyuridahu bi kalamihi min kalamiha an-natiqin bi lughatil Arab min ghairi nadarin ila al-mutakallimi bil Qur'ani wal munazzali alayhi wal mukhatabi bihi. Nah, kelompok yang kedua yaitu suatu kaum yang mentafsirkan Quran hanya dari sisi bahasa Arab saja, ya, itu bimujarrodi mayasugu, hanya dari sisi bahasa Arab saja mentafsirkan Quran, dari sisi pemahaman bahasa Arab saja. Kemudian ayuridahu bikalami man kana min natiqin bilughatil Arab, itu dia cuma menggunakan bahasa Arab saja. Nah, ini ya, hanya bahasa Arab saja, seperti yang diinginkan dengan bahasa Arab. Man kana minan natiqin, siapapun yang mengucapkannya itu, ya, min ghairi nadarin, tanpa melihat, tanpa mempertimbangkan, ilal mutakallimi bil Quran, ya, ini tanpa mempertimbangkan, ya, mutakallim, munazzal, mutakallim yaitu Allah, bagaimana maksud dari Allah, bagaimana munazzal alaih, siapa yang diturunkan Quran, Rasul, apa yang dijelaskan oleh Rasul, wal mukhatab bihi, ya, dan yang diajak bicara yaitu para sahabat. Nah, jadi ini golongan yang kedua ini, ya, mereka hanya menyebutkan dari sisi bahasa Arab saja. Baik. Ya, kita baca syarahnya. Nah, tafadhal, dibaca di sini. Saiful dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih, idzan al-qism al-awwal wa hum alladziina i'taqadu syai'an fa aradu ay yahmilu ma'ani al-kalami 'alayhi. وهذا كما يكون في العقائد والأمور العلم والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العلمية. تجد الرجل يعتنق itu ilmiah yang kedua, والأمور عملية. Terus. أمور العملية تجد الرجل ya'taniqu madhhaban ma'iyyan mu'ayyanan mu'ayyanan summa yuhawilu ay yusarrafa ay yasrifa ayasrifa ma'ani an-nususi ila dhalikal ma'na al-ma'i al-mu'ayyani alladzi kana ya'taniquhu sawa'un fi asma'illahi wa sifatihi aw fi tauhidi aqwa wa aw ma asbaha dhalik. Faqala rahimahullah ta'ala, berkata syekh, idan al-qismu al-awwal, kalau begitu jenis yang pertama ini, ya, wahum alladina i'taqadu syai'an fa'aradu ayyahmilu ma'ani al-Qur'an alaih. Mereka ini, yaitu yang sudah meyakini sesuatu hal. Ya, mereka sudah meyakini suatu makna, konsep, keyakinan. Kemudian mereka, ya, aradu, kemudian mereka hendak ayahmilu ma'aniya al-kalam yani, membawa kalam Al-Qur'an kepada konsep keyakinan yang dia sudah tetapkan. Fahada kama yakunu fil aqaid wal umur al-ilmiyah yakunu kadzalika fil ahkam wal umur al-amaliyah. Nah, jenis tafsir ini terdapat dalam masalah akidah, dalam masalah ilmiah, itu juga dalam masalah hukum-hukum dan perkara amaliyah. Tajidu ar-rajul ya'taniku madhaban, maka anda akan mendapati seorang ahli tafsir, dia sudah mengadopsi, menganut sebuah madhab muayyanan tertentu, summa yuhawila ayasrifa ma'aniya an-nusus ila dalik al-ma'na al-muayyan, kemudian dia berupaya untuk mengalihkan makna-makna nas, yang makna-makna Al-Quran, ya, kepada makna yang tertentu tadi. Misalkan seorang pentafsir Mu'tazilah akan membawa ayat-ayat, ya, yang terkait tentang akidah kepada mazhab Mu'tazilah. Seorang pentafsir Asy'ariyah akan membawa demikian pula ayat-ayat yang terkait sifat dengan akidah Asy'ariyah dan seterusnya. Seorang pentafsir Khawarij, ya, demikian pula akhirnya, ya, dibawa kepada makna yang dia yakini, kepada akidah dia, madhab dia, ya, manhaj dia. Alladzi kana ya'taniquhu, dia akan membawa kepada makna tertentu yang dia sudah yakini. Sawa'un fi asma'illahi wa sifatih au fi tauhid wa ma asbaha dzalik. Apakah itu dalam masalah asma sifat, tauhid dan sebagainya. Nah, tafadhal baca sini, sabit. Ana ujizu at-tawassula hatta bil jinni wasyayatin li anna Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batawu ilayhi wasila fa atawassalu bi kulli shay'in wa kadhalika aydun yunkiru sifatillahi azza wa jalla wa yaqulu li anna Allah yaqul laisa kamisli syai'un wa ana idha asbata sifata matalat yakunu mu'taqidan hadzal iqtaqadu thumma yahmilu qur'ana ala dhalik. Ya, yakunu mu'taqidan hadzal iqtaqada thumma yahmilu al-qur'ana ala dhalik. Nah, contoh. Diberikan contoh oleh beliau, yaqul ana ujizu at-tawassul. Ini seorang ahli tafsir yang sudah mengadopsi, ya, madhab tertentu, keyakinan tertentu. Kata dia, saya boleh hentawassul kok. Ya, hatta bil jin wa syayatin, ya, bahkan tawassul dengan jin, dengan setan sekalipun. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kata dia, fatawassalu bi kulli syai. Ya, kalau gitu saya bertawassul dengan apa aja. Allahumma musta'an. Wa kadzalika aidan yunkiru sifatillahi azza wa jalla. Demikian pula dengan orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ini kaum Mu'tazilah, ya, dari sekte Jahmiyah atau Mu'tazilah. Yaqul li'anna Allah Ta'ala ya, dia mengatakan, oh saya mengingkari. Kenapa? Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kan kalau makhluk punya sifat, ya berarti Allah tidak seperti makhluk. Berarti Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk. Tuh, lihat tuh, ada aja kan. Wa ana idza usbitu sifata. Kalau saya menetapkan sebuah sifat aja, masal tuh, berarti saya sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Yakunu mu'taqidan hadzal i'tiqad tsumma yahmilu 'alai yumma yahmilu qur'ana 'ala dzalik ya udzubillah. Ya, maka dia sudah meyakini keyakinan tersebut ya, dari awal, kemudian dia membawa Al-Qur'an kepada keyakinan dia. Nah, repot kalau murji'ah ya. Dia akidahnya di dasarnya murji'ah. Nanti ketemu ayat-ayat azab, oh enggak, yang penting beriman. Ayat-ayat kekufuran, oh yang penting udah syahadat. Nah, yang penting udah syahadat. Ya. Nah, repot kayak begini. Nah, habis semuanya. Baik, terus lanjut. Sabit. Isbisani laisa indahu ikhtiqadu sabitin. Lakinnahu yufassiru Qur'an. Laisa indahu ikhtiqadun sabikun. Ikhtiqadun sabikun. Lakinnahu yufassiru Qur'an bihasabi ma yadullu alaihi al-lafzu biqatil nazari an takallimi bihi qawallahu wa an munazzali wa'anil wa'anil munazzali alaihi munazzal ya, itu munazzal yang diturunkan, yaitu rasul wa'an munazzali alaihi wa huwa al-rasul wa'an muqatali salawat, dimana perintah Ahmad ada tulisan salawatnya sallallahu alaihi wasallam wa an qata bihi wa huwa mursali ilaihim wa hum mursali ilaihim mursalu ilaihim yanduru ila al-kalami min haythu wa kalamun faqat wa hadha aidan khata'un fa innahu bila shakkin inda jami'i an-nasi anna al-kalama yahtalifu ma'nahu bihasabil mutakallim bihi وبحسب المخاطب مخاطبي به أيضا. فمثلا لو جاءت كلمة نابية من شخص محترم وجاءتك مثل هذه الكلمة من شخص ساكت فإن الكلمة الأولى أشد تأثيرا لأن الكلمة المحترم لها وزن فإذا وصفني بأيب مثلا فمعناه أنه خط من قدري لكن إذا جاء شخص ساكت يسب كل أحد وسبني فلن يحمني كثيرا فلن يحمني كثيرا مع أن الكلمة واحدة. نعم. Dari mana wajannya sabit? Kismusani yang kedua. Laisa indahu i'qadun sabiqun. Ini sekarang ahli tafsir yang dia enggak punya keyakinan sebelumnya. Lakinnahu yufassiru Qur'an bihasabi ma yadullu 'alaihi al-lafzu. Ya, namun dia mentafsirkan Al-Qur'an itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lafaz. Biqat'in nadari 'anil mutakallim bihi wa huwa Allah. Ya. Tanpa memperhatikan yang berfirman yaitu Allah, dan juga tanpa memperhatikan orang yang diturunkan Quran yaitu Rasul SAW, pihak yang diturunkan. Oh, ya, wahum al-mursal ilaihim. Ya, dan para sahabat wa anil mukhatab, para sahabat yang diajak bicara oleh Rasul SAW. Ya, wahum al-mursal ilaihim. Dan mereka lah yang diturunkan Al-Quran diturunkan kepada mereka. Nah ini ya. Jadi kalau yang pertama, dia sudah meyakini akidah duluan, madhab duluan. Dia murjiah, membawa tafsir kepada makna murjiah. Dia khawarij, membawa ayat kepada makna khawarij. Dia mu'tazilah, jahmiyah, dan seterusnya. Ya. Dicari-cari celah. Ya. Sampai dia kuburiyun. Ya. Coba tawasul sama setan sekalipun, boleh katanya. Ya, ini bukan kuburiyun lagi, musyrikun. Musyrikun asli ini memang. Ya, kafir ya. Tayyib. Al-Qismu Tsani, nah sekarang yang kedua, dia enggak punya keyakinan apa-apa sebelumnya. Artinya dia tidak membawa tafsir Quran kepada makna keyakinan dia. Keyakinan atau mazhab dia. Lakinnahu yufassiru Quran bihasabi ma yadullu alaihi al-lafdhu. Ya, baik ya. Dia menafsirkan Quran hanya sesuai lafaz tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul oleh para sahabat. Nah, ينظر الى الماء الى الكلام من حيث هو كلام فقط. Dia hanya memperhatikan, melihat kalam tersebut kepada kalamnya saja, yaitu kalam. Enggak peduli dia maknanya apa, enggak peduli dia apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wa hadha aidan khata'. Ini juga keliru. Ya, ini juga keliru seperti ini. Kenapa? Karena fa'inna bila syak. Karena tanpa keraguan lagi. Inda jami'in nas. Karena tanpa keraguan lagi menurut seluruh manusia. Annal kalala yakhtalifu ma'nahu bihasabil mutakallabi bihi wa bihasabil mukhatabi bihi aidan. Karena suatu kalam itu akan berbeda maknanya menurut siapa yang berbicara dan siapa yang mendengar. Siapa yang diajak bicara. Nah contohnya, diberikan contoh oleh Syekh. Nah, misalkan ada sebuah kalimat, ya, kalimatun nabiyatun, ya, kalimat teguran, ya, sebuah kalimat teguran yang datang kepada Anda, yang disodorkan kepada Anda. Ya. Nah, kalimat ini berasal dari orang yang muhtaram, min syakhsin muhtaramin, ya, dari orang yang dimuliakan. Ya, misalkan datang Pak Camat ngasih wasiat ke Mas Bibit, ya, Mas Bibit. Antum jangan bicara seperti itu, jangan lakukan seperti ini. Nah, wajahat kamislu hadhil kalimah. Nah, kemudian ada datang lagi kalimat seperti ini, tapi ini min syakhsin saqitin, dari orang yang rendahan. Nah, nasihatnya sama, Mas Bibi, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Ya, mana yang lebih berpengaruh, yang orang yang tingkatannya tinggi dimuliakan atau yang rendahan? Tentunya yang tingkatnya tinggi. Padahal nasihatnya sama, bukan begitu kan? Maka kata Syekh, fa innal kalimatal awwali asyaddu ta'thiran. Nah, kalimat yang terlontar dari orang yang pertama ini, ya, itu lebih berpengaruh. Ya. Kenapa? Karena kalimat yang muncul dari orang yang dimuliakan tadi, itu laha waznun. Dia memiliki wazan, memiliki timbangan. Artinya dia memiliki peran untuk lebih diperhatikan. Ya, dia memiliki sisi-sisi yang mesti diperhatikan, mesti ditimbang-timbang dibandingkan dengan yang tadi. Nah, datang narapidana, nasihatin antum, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, lu aja penjahat katanya. Nah, datang Pak Ustaz, ya pakai udeng-udeng, ya enggak? Pakai rida ijo, datang hakimus salawat, tunaikan salat. Oh iya Pak Ustaz, katanya. Datang rasidipis, tegakkan salat. Ya, kamu aja rasidipis ya. Nah, begitu. Yang pertama tentunya lebih berpengaruh, lebih memiliki peran untuk lebih diperhatikan. Nah, kemudian kata Syekh, fa idza wasafani bi aibin masalan, apabila ada seorang yang mensifatiku dengan aib, ya, menceritakan aku dengan sebuah aib masalan, fa ma'nahu annahu hatta min qadari, maknanya adalah dia berarti telah menurunkan derajatku, kedudukanku. Ya, lakin idza jaa'a syakhsun saqitun, namun kalau ada orang yang hina, ya subbukula ahadin, yang dia mencela semua orang, ya. Kemudian apa namanya, falan yuhimmani, maka orang kayak gini gak akan membuat saya cemas kasir, gak bakal. Yang emang dia tukang cerca orang, semua orang dicerca sama dia, semua orang, mau ustad kek, mau syekh kek, dicerca sama dia, mau ikhwah kek, dicerca. Kita dicerca sama orang kayak gitu, ngaruh gak? Gak ngaruh. Ya, gak ngaruh. Fa ma'a annal kalimata wahidatu, padahal kalimatnya sama ya? Sama. Nah, kata di kaidah ini udah dibaca belum? Hah? Belum, coba Mirza baca. ذلك أيضا أو أن واحدا تكلم مع شخص فقال والله والله هذا رجيل ورجيل تصغير رجل وهو يتحدث عن صبي صغير صارت مدحا له ولكن لو قالها لرجل عاقل كبير صارت ذما إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها حتى إن الكلمة التي تصغر تكون أحيانا معناها عظيما وكبيرا كما قيل وكل أناس سوف تدخل بينهم duwayhiyatu tasfiru minhal anamilu fabadu nasi yakudul qur'ana wal haditha wa yufassiruhu bihasabi ma yaqtadihi dalikal lafdud dohiru biqatnin nadhuri anil mutakallimi bihi wal muqatabi wal munazzali alaihi wa qara'inil ahwali wa hadha khata'un. Naam. Dari mana? Kata di kaidah. Ya, demikian pula. Lau anna wahidan takallama ma'a syakhsin faqala wallahi hadha rujailun. Ya. Hadha rujail. Rujail tasghir dari rajul. Rujail. Ya, demikian pula. Seandainya ada seseorang takallama ma'a syakhsin, ya, dia berbicara dengan orang lain, dia menyatakan, ya, demi Allah, ini bocah rujail. Nah, rujail tazkir dari rajul. Rajul pria dewasa, rujail anak kecil. Ya, anak kecil. Ya, ini berarti dia ya tahaddas an sobi sokir gitu kan. Dia berarti sedang berbicara kepada siapa? Kepada anak kecil. Sarat madahan lahu. Ya. Ini bisa jadi pujian buat anak kecil tadi. Lakin law qalaha ar-rajul aqilun kabirun sarat damman. Namun kalau ya apa namanya? Yang diucapkan oleh seorang pria yang berakal dewasa, maka itu jadilah celaan. Celak kayak begini ya, anak kecil ya, dibicara, oh ini anak kecil, ini anak kecil, dibicara, udah apa-apa. Tapi orang dewasa ngomong bla bla, udah jangan dengerin tuh bocah itu. Nah, berarti apa? Zam apa madah? Zam, celaan. Idan kalau begitu fal kalimatul wahidah tajidu takhtalifu bihasabil mukhatabi biha. Kalau begitu ya, sebuah kalimat itu Anda akan mendapati bahwa kalimat tersebut berbeda-beda sesuai dengan tergantung siapa yang diajak bicara. Hatta innal kalimata allati tusagharu takunu ahyanan ma'naha 'aziman wa kabiran. Ya. Sampai-sampai dalam bentuk tasgir, sebuah kalimat yang ditasgir terkadang dia memiliki maknanya azim, agung, kemuliaan, ya, besar, atau ya, besar bisa jadi kabiran, besar sebagaimana dikatakan wa kullu unasin saufa tadkhulu bainahum. Ya, setiap orang akan masuk, kelak akan masuk di tengah-tengah mereka. Ya, duwaihiyatun tasfaru minha al-anamiru. Ya. Kemudian kebingungan yang membuat ujung jari jemari menjadi pucat. Fawadun nas ya'khudul Qur'an wal haditha yufassiruhu bihasabi ma yaqtadihi dhalika al-lafdhu wadh-dhahiru. Maka sebagian orang mereka mengambil Al-Qur'an, mengutip Al-Qur'an, mengutip hadis, kemudian dia mentafsirkannya, ya, mentafsirkannya tadi itu sesuai dengan apa namanya yang ditunjukkan oleh lafaz yang zahir tadi. Biqat in nadhari, tanpa memperhatikan anil mutakallim bihi, tanpa memperhatikan ya apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara, apa yang diinginkan oleh zat yang berfirman dengan Al-Qur'an yaitu Allah, tanpa memperhatikan juga ya apa namanya mukhatab, orang yang diajak bicara oleh Allah di Al-Qur'an ini yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam munazzal ya. Anil mutakallim wal mukhatab wal munazzal ya. Dan orang yang diturunkan kepada Al-Qur'an, wa qara'inil ahwal, dan juga ya, indikasi-indikasi ya, yang ahwal, keadaan, maksudnya indikasi-indikasi yang melatar belakangi ya, asbabul wurud ya, asbabun nuzul, wa hadha khata'. Maka kalau mentafsirkan Quran sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lafadznya saja, maka ini berarti sebuah kekeliruan. Nah, baik, kematan berikutnya. Fal awwalun. Ya. Ayo lanjut, Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fal awwaluna ra'au al-ma'na alladhi ra'auhu min ghairi nadhrin ila ma tastahiqquhu al-fadhul Qur'ani min ad-dilalati wal bayani. Fal akharuna ra'au mujarrad al-lafdi wa ma yajuzu indahum ayurida bihil arobi min wairi nadorin ila ma yasluhu lil mutakallimi bihi wasiyafil kalami al mutakallimu lil mana I, oh iya ada lilnya, ada lamnya, mana pikir al. Terus summa ha'ulai kasiron ma yaglatuna fi ihtimalil lafdi, itu qad yaghlatun ma yaghlatun yaghlatuna fi ihtimalil lafdi lidzalikal ma'na fil lughati kama yaghlatu fi dzalikal ladina qablahum kama annal awwalina katsiran ma yaghlatuna fi sihhatil ma'na alal ladzi fassaru bihil qur'ana kama yaghlatu fi dzalikal akharuna wa in kana nadrul awwalina ilal makna usbiqo asbaku wa nadarul akhirina ilal lafdi asbaku. Nah, maka kelompok yang pertama ya dijelaskan di sini, mereka ini ro'au ra'au al-ma'na. Mereka ini yang hanya, maksudnya apa ra'au di sini? Menitik beratkan kepada pada makna yang didapatkan, yang ditangkap dari Al-Qur'an tadi, ya, alladhi ra'auhu, yang dia lihat, min ghairi nadarin, tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat, ila ma tastahiqquhu al-fadhul Qur'an. Ya, tanpa memperhatikan dari memperhatikan kepada sebuah lafaz-lafaz Quran yang layak untuknya minad dalalati wal bayan, ya, berupa dalalah, penunjukan dan penjelasan. Nah, ini kelompok yang pertama ini. Pokoknya lihat bahasa Arabnya seperti ini. Tanpa memperhatikan ya, apa yang semestinya yang dimaksud dari lafaz-lafaz tersebut. Wal akharun, yang berikutnya kelompok yang kedua. Yang lainnya lagi yang ra'au mujarrada al-lafzi, hanya memperhatikan lafaz semata. Wa ma yajuzu 'indahum ay yurida bihi al-arabi. Ya. Hanya memperhatikan kepada teks berarti ya. Ya. Teksnya saja, dan yang bisa menurut mereka itulah yang diinginkan oleh orang Arab. Min ghairi nadharin ila ma yasluhu lil mutakallimi bihi wa siyaqil kalam, tanpa memperhatikan ya apa yang layak bagi Allah yang berfirman tentang Al-Qur'an tadi ya, dan ya, tanpa memperhatikan konteks dari ayat tadi. Summa haula'i katsiran ma yaghlatuna fil ihtimali lafdhi lidzalikal ma'na fil lughati, kemudian mereka inilah yang sering sekali melakukan banyak kesalahan dalam menafsirkan Al-Qur'an secara makna bahasa ya. Kama yaghlatu fi dzalika alladziina qablahum, ya, sebagaimana kesalahan serupa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Ya, kama annal awwalina katsiran ma yaghlatuna fi sihhatil ma'na, ya. Sebagaimana golongan pertama, kelompok pertama yang sering melakukan kesalahan tafsir Al-Qur'an itu yang berkaitan dengan validitas makna, kesahihan makna, alladzi fassaru bihi al-Qur'ana, ya, menurut metode tafsir Qur'an. Kama yaghlatu fi dzalikal akharun, sebagaimana orang kelompok kedua yang lain juga keliru dalam hal ini. Taib. Wa in kana nadara al-awwalina ila al-ma'na asbaqu. Walaupun ya, kelompok yang pertama itu dia perhatian kelompok yang pertama itu terhadap makna lebih dahulu. Wa nadara al-akharina ila lathbi asbaqu. Dan perhatian golongan yang lain ya, kepada lafaz juga lebih dahulu. Baca dikit lagi syarahnya di sini. Ya. Rizab dikit, baca dikit syarahnya. Lakin al-wajib, berkata Syekh, "Al-syari rahimahullah taala, walakin al-wajib 'ala al-insani ayyan duro ila lafzi wa ayyan duro ila qara'ini." Al-muqitati min halil mutakallimi bihi wal muqatabi wal munazzali alaihi wa ma ashbaha dhalika, wa hadha shay'un ma'rufun li kulli ahadin, bal innal kalama yahtarifu hatta fi nabaratil mutakallimi. Falau takallama masalan bi'unfin wahmirari aynin wantifaqin au wantifaqi aujadin aujadin wantishari sya'rin falaysa kaman takallama bihudu'in tajidul awwala ka'annama yarmi bisyararin wathani laysa kadhalika. Kata Syekh berikutnya menjelaskan, lakinnal wajibah 'alal insan, namun yang wajib bagi setiap orang ya, ayan dura ila lafzi, untuk melihat kepada lafaz, melihat kepada teks, wa yanzura ila qara'ini, dan melihat juga memperhatikan kepada indikasi-indikasinya, indikatornya, al-muhitatu al-qara'inihi al-muhitati bihi, yang meliputinya. Ya, min halil mutakallimi bihi, seperti kondisi yang berbicara, mukhatab, orang yang diajak bicara, wal munazzal alaih, dan objek yang menerima wa ma asbah dzalik dan yang semisalnya. Hadza syai'un ma'rufun li kulli ahad. Ya, ini sudah diketahui, maklum, telah dimaklumi bersama oleh setiap orang. Bal innal kalama yakhtalifu hatta fi nabaratil kalam mutakallim. Ya, bahkan pernyataan kalam itu bisa berbeda maknanya itu pada nabarat. Ya, dilihat dari gerakan sang pembicara. Bagaimana bahasa tubuh dia? Ya, bahasa tubuh dia. Atau falau takallama bi unfin bi unfin wahmirari ainin. Ya, perhatikan. Seandainya dia berbicara dengan nada tinggi, ihmirar ain, matanya memerah. Kemudian intifakh, ya, intifakh, dia berbicara dengan ototnya. Kemudian apa lagi? Intifakhi audaj, otot lahirnya menegang, tegang gitu. Wah. Intisar syar dan intisar syar, intisar menyebar, maksudnya apa? Rambutnya acak-acakan. Falisa kaman takallama bi hudu'in. Maka ini enggak sama dengan orang yang bicara dengan tenang. Orang bicara dengan tenang, beda, dia ngotot, matanya merah, meledak-meledak. Surupannya. Nah, ini beda. Baik. Ya. Tajidul awal ka'annama yarmi bisyarar. Ya. Nah, maka Anda akan mendapati orang yang pertama ini seolah-olah dia hendak melempar kembang api. Ya, marah dia. Kayak marah-marah. Wasani laisa kadzalik. Sedangkan yang kedua enggak seperti itu. Syekh, nah, kemudian siapa? Akbar, Akbar, aja. Kemudian kata Syekh berikutnya, mana sih tadi? Syekh di sini, Syekhul Islam di sini, Rahmat Allah Huna, di dalam pernyataan beliau di sini, di matan tadi di atas, ja'alahum ala kismain, maka membagi mereka ke beberapa bagian, mengkategorikan para ahli tafsir ke dalam beberapa atau dua bagian. Ya, yaitu Syekhul Islam mengkategorikan namanya mufassirun itu kepada dua jenis. Yang pertama, qismun yanzuru ilal makna lakin yuhawwiluna ayyaj'aluhu ala ma yuridunahum hum. Ya. Yang pertama, mereka yang ya, memperhatikan makna namun berusaha untuk menjadikan makna itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Yang Mu'tazilah membawa pokoknya maksain diri supaya makna ayat tersebut cocok dengan akidah Mu'tazilah misalkan. Wa qismun yanzuruna ila lafdhi faqat. Yang kedua, mereka yang hanya mencermati, memperhatikan redaksinya aja, teksnya aja, lafadznya aja. La laisa indahum i'tiqadun sabiqun. Mereka enggak punya keyakinan sebelumnya. Artinya mereka punya keyakinan, tapi mereka enggak akan membawa makna lafadz tersebut, makna lafadz ayat tersebut kepada keyakinan mereka. Tidak. Ya, lakin yang dulu ila mujarradil lafzi biqat'in nadar al anil ahwal wal qara'in. Ya, namun mereka hanya melihat, mencermati teks tadi tanpa memperhatikan berbagai indikasi dan indikator di luar teks, berupa keadaannya, yang melatar belakangi, qara'in, indikasi-indikasinya apa. Ini enggak diperhatikan. Yang diperhatikan, oh, lafadznya seperti ini. Fahaulai yanzuruna ilal makna, wahaulai yanzuruna ilal lafzi. Nah, kelompok yang pertama, ada yang pertama tadi memperhatikannya kepada makna, sesuai dengan makna yang dikehendaki. Yang kedua, sesuai dengan lafadz yang sesuai dengan lafadz. Ya. Nah. Yaqsiduna bil awwalina alladziina indahum i'tiqadun al-qismu al-awwal. Hum indahum i'tiqadun al-qism al-awwal. Maka golongan pertama yang dimaksud di sini ahli tafsir yang sudah memiliki i'tiqad. Ya, keyakinan. Ini pada yang qism yang pertama. Terus lanjut Akbar, di berarti sekarang kalau masuk ke pernyataan Ibnu Taimiyah berikutnya. Yaslibuna lafdh al-Qur'ani madalla 'alaihi wa urida bihi wa taratan yahmilunahu 'ala ma lam yadulla 'alaihi wa lam yurid bihi wa lam yurad bihi wa fi kulli al-amrayni qad yakunu ma qasadu nafyahu aw isbatahu min al-ma'na batilan fayakunu qat'un min dalili wa madluli wa qad yakunu haqqan fayakunu qat'un min dalili la fil madluli wa hadha kama annahu waqa'a fi tafsir al-Qur'ani fa innahu waqa'a aydan fi tafsir al-hadithi falladina akhta'u fi dalili wal madluli misla tawaifa Mislu tawa'ifa min ahli bid'ai ittaqadu madhaban khalifu al-haqqa alladhi alaihi al-ummatu al-wasatu alladhina la yajtami'una ala dolalati kasalafil ummati wa'immatiha wa amadu ila al-Qur'ani fata'awwalu ala ara'ihim tarotan yastadilluna bi ayatin ala madhabihim wala dalalata fiha wa tarotan yata'awwaluna ma yukhalifu madhabahum bima yukharrifuna bihi al-kalama an mawadhi'ihi. Nah, berikutnya mana? Pernyataan Ibnu Taimiyah ya. Al-awwalun. Nah. Qala Syekh rahimullah, kelompok yang pertama walun sinfan, golongan yang pertama ini ada dua jenis ya. Taratan yaslibuna lafdhul Qur'an madalla alaihi wa urida bih. Golongan yang pertama ini ada dua jenis, yaitu mereka yang mengambil dalil ya. Mereka ini terkadang yaslibun lafdhul Qur'an madalla alaihi wa urida bih. Ya. Yang sesuai dengan yang ditujukan oleh Quran dan yang diinginkan oleh Quran. Wa taratan yahmilunahu ala ma lam yadulla alaihi wa lam yurad bihi. Dan terkadang mereka membawa ya, makna Quran tadi kepada sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh Quran dan tidak diinginkan oleh Quran. Ya. maka ya kata beliau wa fi kilal amraini, maka pada kedua ya kedua hal tadi qad yakunu ma qasadu nafyahu au isbathahu, ya maka pada dua kategori ini terkadang terdapat makna apa namanya yang mereka inginkan adalah menafikan atau menetapkan. Terdapat makna yang mereka tetapkan atau mereka nafikan. Ya, minal ma'ani. Jadi berbagai makna batilan fayakunu khata'uhum fid dalil wal madlul. Ya. Yang sebenarnya maknanya batil, jadi kesalahannya terletak pada dalil dan madlul. Objek dalil. Waqad yakunu haqqan. Nah, terkadang makna tersebut benar. Wa yakunu khata'uhum fid dalil la fil madlul. Ya. Maka kekeliruan, maka kalau begitu ya, kekeliruannya itu pada dalil bukan pada madlul. Wa hadha kama annahu waqa'a fi tafsir al-Qur'an fa innahu waqa'a aidan fi tafsir al-hadis. Ya, maka ini ya, sering terjadi pada tafsir Quran, maka juga terjadi juga dalam tafsir penjelasan sebuah hadis. Falladhi akhta'u fid dalil wal madlul mithlu tawa'ifah. Maka golongan, kelompok yang sering melakukan kesalahan dalam dalil dan madlul itu seperti berbagai kelompok min ahlil bid'ah, dari kelompok ahlil bid'ah ya i'taqadu madhaban, yang dia sudah meyakini sebuah madhab ya, yang madhab tersebut yukhalifu inda alaihi al ummatu al wasat ya, yang menyelisihi ya dengan keyakinan ummatul wasat ya, dengan umat Islam ini alladzina la yajtami'una 'ala dhalalatin, yang mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan ya, kasalafil ummati wa aimmatiha, semisal para imam, para salaf dan imam-imamnya. Ya. Wa 'amadu ila al-Qur'an fata'awwaluhu 'ala ara'ihim. 'Ala ara'ihim. Ya. Maka mereka memahami Quran kemudian mentakwilkannya menurut ya pendapat-pendapat mereka sendiri. Istadilu nabi ayatin ala madhabihim wala dalalata fiha. Maka mereka berargumen, berdalil dengan ayat-ayat Quran untuk mendukung madhab mereka, padahal tidak ada yang menunjukkan sama sekali kepada hal tersebut. Wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhabahum. Namun juga terkadang mereka mentakwil ayat-ayat yang bertentangan dengan madhab mereka, bima yuharifuna bihi al-kalama an mawadihi, hanya dengan mengalihkan kalam, ditahrif ya, dipalingkan dari maksud sebenarnya ya, pokoknya maknanya sesuai dengan madhab mereka. Allah musta'an ya. Ah, Mas Yanto dibaca. Anal ayat tadulu ala maqalu wa taratan harifuna kalima fayaquluna innal murada bil yadi al qudratu awin ni'matu fahum yusbituna hadza lakin yuharifunahu wa taratan yuhammiluna labda ma la yahtamiluhu wa taratan yasrifunahu an maknahu wa min hadza ma waqa'a akhiran wa min hadza ma waqa'a akhiran man ulaika alladziina fassaru alqur'ana fassaru alqur'ana bima yusamma bil i'jazi al-'alami al-ilmi haitsu kanu yuhammiluna alqur'ana ahyanan ma la yahtamilu sahihun anna lahum istinbatoti anna lahum istinbatotin isim anna istinbatotin anna lahum istinbatotin jayidatin tadullu ala anna al-Qur'ana haqqun wa minallahi azza wa jalla wa tanfa'u fi da'watin ghairil muslimina ila al-islami mimman ya'tamiduna ala al-adillati al-hissiyati fi tashihi ma ja'a bihi rasulu alaihi salatu wassalam lakinnahum ahyanan yuhammiluna al-Qur'ana ma la yatahammaluhu ma la yahtamiluhu. Oh, mala yatahammaluhu. Nah, cukup sampai sini dulu. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wal farq bainal amrayn annahum taratan yastadiluna bi ayatin ala madzhabihim wa la dalalata fiha. Maka perbedaan dua jenis tafsir seperti ini di antara dua hal ini, bahwa terkadang mereka ahli bid'ah ini ya, mereka berdalil dengan berbagai ayat ala madhabihim untuk mendukung madhab mereka, wala dalalata fiha, padahal gak ada dalilnya sama sekali. Tafsirnya Zamakhsyari itu dibawa kepada madhab Mu'tazilah. Kemudian Asawi, Syekh Ahmad Asawi punya ta'liq, hasyiah dari tafsir Jalalain yang ditulis oleh memang dua-duanya Asy'ari, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, dua-duanya Asy'ari. Kemudian diberikan hasiah oleh yang lebih parah lagi Asy'arinya, lebih ini Asy'ari kokohiyunnya nih, sejatiun Asy'ari itu Ahmad, Syekh Ahmad As-Sawi. Wah, dibawa lagi ke situ. Setiap ada ayat nas wa sifat, nyerang Wahabi, Mujassimah. Nyerang, begitu. Nah, ayat Quran di Asy'ari dibawa kepada Asy'ari. Murji'ah dibawa kepada Murji'ah. Khawarij dibawa kepada Khawarij. Begitu. Ya. Kalau Murji'ah ketemu ayat-ayat adab, oh yang penting udah beriman. Ya. Yang penting udah beriman. Ini cuma ancaman aja. Ya, motivasi gitu. Wah, enggak ya. Ayat-ayat kekufuran sampai menghina agama yang Allah enggak ngasih udzur. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kan ijma' para ulama. Kalau istihza' bid-din, enggak ada udzur kecuali mukroh, dipaksa. Enggak ada udzur bil jahal. Dan ini ditetapkan oleh semua umat, bahkan Murji'ah sekalipun. Karena kan Asy'ariyah itu Murji'ah. Asy'ari, tapi Murji'ahnya enggak seperti Murji'ahnya Jahmiyah, tapi intinya mereka Murji'ah. Ya. Asy'ariyah pun menyatakan enggak ada udzur bil jahal terhadap istihza. Yang Murji'ah betulan, ini Murji'ah koplak ya. Menyatakan, "Oh, enggak. Itu maknanya begini." Lihat dibawa tafsir kepada itu. Ya. Tafsirnya dibawa kepada mazhab dia. Allahu musta'an. Mana lagi tadi? Ya? Wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhabahum wa yuharifuna kalama an mawadi'ihi. Nah, terkadang mereka mentakwilkan ayat yang ternyata ayat tersebut menyelisihi madhab mereka. Ya, dan mereka memalingkan ayat tadi dari maksud sebenarnya. Ya. Dari maksud sebenarnya. Wah, ini nyerang madhab saya nih. Wah, dipalingkan. Oh, maksudnya begini. Nah, kalau tadi makna ayat ya dibelokkan untuk mendukung dia, sekarang makna ayat enggak sesuai nih dengan madhab dia, dibelokin biar cocok kali cocok. Yang penting cocok. Nah, begitu. Ya. Semisal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wah, enggak cocok nih sama Jahmiyah. Enggak cocok sama Mu'tazilah. Wah, ini dibelokin-belokin, cari-cari-cari. Ah. Oh, ini bukan istawa, istaula. Dibelokin. Allahu musta'an. Wa nadribu masalan lidzalika bil mu'tilah. Kita berikan contoh dengan kaum Mu'tilah. Ketika mereka mentafsirkan ayat, ya, bukan mentafsirkan ya. Berbicara tanpa ilmu, enak aja tafsir. Ya, haitsu yaqulun, ketika mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, kan begitu ayatnya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Hada ya dulu ala annana la nasbitu ayya sifatin, kata mereka. Takunu lil makhluq, kata dia mereka. Ini kan ayat ini tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Kata mereka, ayat ini ya menunjukkan bahwa kita tidak menetapkan sifat apapun untuk Allah yang itu ada pada makhluk. Kalau Allah punya sifat, berarti seperti makhluk. Kenapa? Karena makhluk punya sifat. Sifat makhluk apa? Tuh, ada yang hidup, ada yang mati. Ah, sifat makhluk apa? Punya tangan, berbicara, punya mata, punya ilmu, punya ini, punya itu. Kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk. Berarti laisa kamitslihi syai', gitu. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal. Ah, kalau begitu, Allah enggak punya sifat. Jadi semua ahli bid'ah punya dalil. Punya dalil. Makanya ini pentingnya ya berpegang dengan dalil, dengan pemahaman salaful ummah. Dengan pemahaman kibar ulama. Ulama di Indonesia ini enggak ada ulama kata kibar. Maka kembali ke kibar, ya ke kibar ulama. Kalau zaman sekarang kala jenada imam, wamsal ya, dan yang semisal mereka. Jangan kembalikan ke orang-orang di hadapan kita. Enggak ada yang pantas, enggak ada yang selevel dengan kibar ulama satu pun. Kembalikan ke kibar ulama. Mungkin sekarang juru nasihat, ya, pengajar, ya, baik yang senior maupun junior. Tapi tidak ada yang semisal dengan para ulama. Nah, kembalikan pada ulama. Banyak orang-orang keliru sekarang itu begitu, jalan sendiri. Ya, Syekh Fauzan sudah ngasih tahu ya, di Durus Tauhidul Islam ya. Mereka ini orang-orang yang sombong, nggak mau mengembalikan pada ulama. Akhirnya mereka terjatuh, ya, ke dalam keterpurukan yang mereka terpuruk di situ. Iya dan bila. Na'udzubillah. Memang itu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Itu yang ngomong seperti itu, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Berbicara kepada satu orang yang satu tabaqat dengan dia. Ketika ada satu kaum berpendapat, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit tahu orang itu satu tabaqat sama dia. Atau bahkan di bawahnya. Ya. Humur rijal, wadah nur rijal. Menyangka, soal level. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sama ulama dengan bukan ulama? Hah? Sama dengan ulama, sama enggak dengan bukan ulama? Hah? Sama? Nah, sama itu istifham ingkari di ayat tadi. Nah, itu ya. Mana lagi tadi? Walaysa sahihan annal ayata tadulu ala maqal, padahal tidak benar ayat tersebut menunjukkan kepada apa yang mereka katakan tadi. Ya. watarot, ya, jadi enggak benar itu. Laisa kamitslihi syai', bahkan di ayat setelahnya Allah menetapkan sifat wa huwas sami'ul basir. Ya, watarotan yuharrifuna kalimat. Ya, terkadang mereka memalingkan satu ayat kalim dari makna sebenarnya. Fa yaqulun innal murada bil yad al-qudratu wa ni'matu. Mereka menetapkan ayatnya, tapi yang dimaksud itu bukan tangan, tapi apa? Qudrah, kekuasaan. Nikmat, ada lagi kuah, kekuatan. Fahum yusbituna hadza. Nah, mereka menetapkan ayat ini. Ya. Bal yadahu mabsutatan. Ya. Mamanakan tasjuda lima kholak tu biadaiya, nah, gitu. Mereka menetapkan, tapi dipalingkan. Oh, maknanya begini, bukan tangan. Nah. Ya, ini Jahmiyah. Ya, fahum yusmituna hada lakin yuharifuna. Wataratan yuhammiluna al-lafza ma la yatahammaluhu. Ma la yahtamiluhu. Nah, terkadang, ya, terkadang mereka membawa lafaz yang tidak ditujukan oleh lafaz itu sendiri. Wa taratan yasrifunahu an ma'nahu. Terkadang mereka mengalihkan, ya, dari makna sebenarnya. Hadza wa min hadza ma waqa'a akhiran min ulaika alladziina fassaru al-Qur'an bima yusamma bil i'jaz al-ilmi. Nah, adapun yang sekarang terjadi, yang dekade terakhir ini terjadi, ya, min ulaika alladziina fassalul Qur'an, dengan apa yaitu, yaitu mereka sekarang akhir-akhir ini, nah, kurang lebih begitulah. Wa min hadza ma waqa'a, nah, dari jenis inilah yang waqa'a akhiran, yang akhir-akhir ini ada dari mereka yang mentafsirkan Qur'an dengan yang mereka namakan dengan i'jaz al-ilmi, mukjizat ilmiah gitulah. Haitsu kanu yu'ammilun al-Qur'an, ini mungkin di Saudi, ya, ada tafsir mukjizat ilmiah, di mana mereka, ya, membawa ayat-ayat Qur'an ahyanan mala yatahammalu, kepada apa yang tidak ditunjukkan oleh, apa yang tidak dimuat oleh Al-Qur'an tadi. Sahihun annalahum istinbatatin jayyidatin. Nah, benar, mungkin mereka memiliki istinbat yang bagus. Ya, mereka memiliki istinbat yang baik, yang yadullu ala annal Qur'an haqqun wa minallahi azza wa jal. Ya, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Ya. Dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanfa'u fi da'watin ghairil muslimin, dan bermanfaat fi da'wah ghairil muslimin, untuk mengajak kalangan kaum, kalangan non muslim, ya, ilal Islam, untuk mengajak pada Islam, ya, mimman ya'tamiduna 'alal adillah, ya, yang mereka berpegang, berpedoman pada dalil-dalil al-hissiyah, indrawi, ya, fi tashihi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum ahyana yuhammiluna al-Qur'an ma la yatahammaluhu. Namun mereka terkadang, ya, sering mentafsirkan Qur'an, membawa makna Qur'an kepada apa yang tidak ditunjukkan, apa yang tidak bawa, apa yang tidak dibawa oleh ayat tersebut kepada apa yang mereka inginkan. Semisal ucapan mereka ketika mereka mengatakan, ini sudah dibaca belum? Belum. Coba Pak Sofyan. Misla qaw, misla qawlihim. Qala sallallahu, misla qawlihim, in qawlihi ta'ala. Inna qawlahu. Inna qawlahu ta'ala. Ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqwalis samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultani. Inna hadza ya'ni usuli al-usula. Yani al-usula ila al-qamari wa ila an-nujumi wa ma asbaha dhalika. Li anna Allaha qala la tanfuduna illa bi sultani wa sultanu indahum al-ilmi. Al-ilmu. Wa hadha la shakka annahu tahrifun wa annahu haramun an yufassiro kalamullahi bihadha wali anna min tad min li anna man tadabbara ayati ayata wajadaha wa tahaddatha wa tatahaddatsu an yaumil qiyamati wasiyatu kulluhu wasiyaku kulluhu yadullu ala hadha thumma innahu yaqulu antan fudhu min aqtaris samawati wal ardi fankudhu wa haula'i ma tanfudhu min aqtaris samawati bal wa ma wasalu ila samai wa aidan yaqulu yursalu alaikuma suwaju min narin wa nuhasun wa haula ilam yursalu alaihim. Berhenti baca wal hasil. Fi isbati asya'a min al-Qur'an ma dalla 'alayha al-Qur'an wa minhum man yufarrid wa yanfi asya'a itu ghairu munsharif dari tadi. Kenapa khata'an? Fa idza dalla al-Qur'anu fa'il dari dalla. Fa idza dalla al-Qur'anu ala ma dalla 'alaihi al-'ilmu. Al-ana min daqa'iqi mudaf boleh dikasrah. Fala mani'a. Ya, contohnya, ya ini ya, yang mereka kelompok mukjizat ilmi ya. Ya, contohnya ialah firman Allah, ya ma'syara jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu. Apabila kalian sanggup menembus, melintasi langit dan bumi, maka tembuslah coba. Walatan fudu illa bisultan, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna hadza ya'ni al-wusula ila al-qamari wan nujum wa ila nujum. Maka hal ini yaitu untuk sampai kepada bulan, bintang dan yang semisalnya. Kata mereka. Karena Allah taala berfirman latan fudu illa bisultan. Ya, kalian tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan. Ya. Wasultan indahum al-ilmu. Sultan menurut mereka adalah ilmu. Kekuatan itu adalah ilmu. Ya. Kemudian hadza la syakka annahu tahrif. Maka enggak diragukan lagi ini namanya tahrif. Ya, pengalihan makna. Wa annahu haram, ini haram ayyufassaru kalamullah bihadza. Haram kalamullah Al-Quran ditafsirkan dengan seperti ini. Lianna man tadabbara al-ayata wajadaha. Ya, karena orang yang akan mentadaburi ayat, dia akan menemukan bahwa ayat tersebut, ya, ayat tersebut gimana? Ya, tatahaddatsu an yaumil qiyamah. Berbicara tentang ayat kiamat. Wasiyaku kulluhu yadullu ala hada. Ya, konteks ayat ini semua menunjukkan kepada hal tersebut. Bukan nembus ke langit, ke bulan, pakai ilmu, pakai Apollo. Allah wala quwwata illa billah. Ya. Hada innahu yaqul. Ya. Summa innahu yaqul antanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, ayo coba tembuslah. Wa haula imana fadu min aqtaris samawati. Ya, maka mereka pun tidak bisa melintasi seluruh penjuru langit. Bal wama wasalu ila sama, bahkan mereka enggak bakal mampu nembus ke langit, sampai ke langit. Wa aidan yaqul, dan juga Allah Ta'ala berfirman. Wa yursalu alaikum ashwadun min narin wa nuhas. Ya, kepada kalian jin dan manusia, kepada kalian berdua jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga kalau coba-coba nembus langit. Enggak bakal. Ya. Wa haula illam yursal alaihim. Mereka tidak akan dikirim kepada mereka. Walhasil, maka kesimpulannya, anna minan nasi man yatajawazu wa yaghlu fi isbati asma'a min al-Qur'an ma dala 'alaiha al-Qur'an. Ada sebagian orang, ya, di antara orang-orang yang mereka melampaui batas, gulu berlebihan dalam menetapkan sesuatu di Al-Qur'an. Ya. Menetapkan di Al-Qur'an ma dala 'alaiha al-Qur'an, padahal itu tidak ditunjukkan Al-Qur'an. Wa minhum man yufarritu. Nah, ada sebaliknya, ada orang-orang yang mentafrid, yang gampang-gampangan, artinya yang ceroboh. Ya. Yang ceroboh, wa yanfi asya'a, dia menafikan segala hal dalla 'alaihi al-Qur'an, yang ditujukan oleh Al-Qur'an. Wa hadza khata'un aidan, ini juga kekeliruan. Wa hadza maqalahu al-ulama'u as-sabiquna wa la naqbaluhu. Inilah yang telah disampaikan oleh para ulama tersebut dan kita tidak menerima hal ini. La sarfan wala adlan. Artinya la sarfan wala adlan, kita enggak nerima sedikit pun. Nah. Hada khata'un aidan, ini juga kekeliruan juga. Fa inna da fa idza dalla al-Qur'an ala ma dalla alaihi al-ilmu al-an min daqa'iqil makhluqat. Ya. Ketika Al-Qur'an menunjukkan, mengindikasikan kepada ilmu pengetahuan saat ini, seperti ilmu pengetahuan modern, ya, min daqa'iqil makhluqat, seperti apa ya, min daqa'iqil makhluqat, ya, bahasa Indonesia nya biologi kali ya. Nah, ya, biologi gitu ya, ya, apa daqa'iqil makhluqat. Nah, daqa'iq jamak dari daqiq, detail, makhluk yang detail, maksudnya biologi kali ya. Nah, gitulah ya. Falamani aman annaqbala min annaqbalahu aw nusaddiquhu bihi idza kana al-lafdhu yahtamiluh. Ya. Maka seperti ini, ya, tidak ada yang mencegah kita untuk menerimanya, membenarkannya, apabila memang lafadznya, apabila idza kana al-lafdhu yahtamiluh. Jika redaksi Al-Qur'an, jika Al-Qur'an, lafadz di Al-Qur'an menunjukkan kepada makna demikian. Ya. Amma idza kana al-lafdhu la yahtamilu fala yumkin an naqula bihi. Namun jika lafaz Al-Qur'an tidak menunjukkan demikian redaksinya, maka kita tidak mungkin menerimanya, mengucapkan dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Ya, cukup sampai sini ya. Nanti di halaman 101. Subhanallah, ya, nik sudah ada itu.